Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, peserta kajian Jumat pagi Musholla Al-Ikhlas Sendowo dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang masalah fikih berhias dan berdandan dari buku Al-Fatwa fi Zinati Binti Hawa. Kita sampai di halaman yang ke-61, yaitu Al-Malabis Ad-Dayiqah Wal-Ariyah, pakaian ketat dan terbuka. Yang tentu berkenaan dengan pakaian ini dibedakan antara ketika dibawa keluar rumah dan ketika hanya dipakai di depan suaminya. Tentu yang bermasalah manakala jika dibawa keluar rumah. Awalan yang poin pertama, nakul kami katakan, min aina ja'atna hadil malabis, dari manakah datang pakaian-pakaian semacam ini, pakaian-pakaian yang muzriyah, yang menghinakan wanita, ala hadhi tafasil mukhziyah, dengan detail yang pakaian tersebut demikian, detail menggambarkan tubuh wanita, al-mukhziyah, dan ini tentu satu hal yang menghinakan. Yang ini satu pakaian yang tidaklah ahidnahu, yaitu arafnaha, ahidnaha ay arafnaha, tidak kita kenal, dipakai oleh para pendahulu kita, ummahatina, ibu-ibu kita, bahkan tidaklah kita ketahui, illa min ayamin qaribin, kecuali belum lama. Maka model pakaian semacam ini adalah berasal dari a'da'il Islam, musuh-musuh Islam, qatalahumullah, semoga Allah menimpakan hukuman yang setimpal untuk mereka, karena mereka para musuh Islam ingin mencabut dari wanita muslimah pakaian malu wal hasmah dan malu sedikit demi sedikit, dengan mereka dimotivasi untuk memakai pakaian yang ketat dan pakaian yang terbuka. Allah Ta'ala berfirman di kitabnya Al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian taati sekelompok dari ahlul kitab, yarudukum, maka mereka akan mengembalikan kalian setelah dulunya beriman kafirin menjadi orang-orang yang kafir. Demikian juga firman Allah Subhanahu di surat An-Nisa ayat yang ke-89, waktu lau takfuruna kama kafaru, mereka orang kafir ingin supaya kalian kafir sebagaimana mereka kafir, fatakununa sawa'a, sehingga kalian sama dengan mereka. Maka inilah isi hati orang kafir yang Allah ceritakan kepada kita sekalian untuk kita waspadai. Mereka ingin kafir, mereka ingin memperbanyak orang yang sejenis dengan mereka. Fala tattakhidhu minhum awliya, maka janganlah kalian jadikan mereka sebagai wali, orang-orang yang dekat di hati, sampai mereka beriman dan berhijrah di jalan Allah. Jika mereka berpaling, maka tangkaplah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kalian menjumpainya. Dan janganlah kalian jadikan satu pun dari mereka waliyan wala nasira, orang yang dekat tidak pula, jangan pula nasiran, penolong. Dan Nabi SAW bersabda, وَمَنْ تَشَابَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sampaikan, siapa yang menyerupai sekelompok orang, maka dia bagian dari mereka. Kemudian, waqatkan sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat semangat untuk menyelisih non muslim, sampai-sampai ada Yahudi yang mengatakan, tidaklah orang ini yaitu Muhammad meninggalkan satupun khas dari kita sedikitpun, membiarkan satupun perbuatan kita yang khas kecuali dia selisihi. Diriwayatkan oleh Muslim dari Anas bin Malik. Terdapat dalam Musnad Abi Awanah dengan sanad yang hasan dari Abu Utsman An-Nahdi, qala Abu Utsman mengatakan, Atana telah datang kepada kami kitab Umar, surat perintah Umar bin Khattab ketika beliau jadi khalifah. Dan kami berada di daerah Azerbaijan, dan Ma'udbah ibn Farqat, dan pimpinan kami adalah Utbah ibn Farqat radallahu anhu. Maka isi surat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radallahu anhu, beliau mengatakan amma ba'du, setelah muqaddimah nasihat-nasihat beliau supaya berkaitan dengan berpakaian yang menjadi mahalu syahid, di situ ada kalimat wazil ajama, dan hati-hatilah dengan pakaian orang ajam, yaitu hati-hatilah dengan pakaian non muslim, pakaian khas non muslim, pakaian khas yang mencirikan orang di luar Islam. Maka ini yang jadi mahalu syahid. Meskipun apa yang beliau sampaikan banyak, dan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini disarah oleh, dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim di kitabnya Al-Furusiyah. Dan akan saya bacakan penjelasan Ibnu Al-Qayyim di Al-Furusiyah berkenaan dengan nasihat Umar bin Khattab seputar berpakaian. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala di kitabnya Al-Furusiyah, beliau mengatakan tentang surat Umar, hadza ta'limun minhum lil Furusiyah. Ini adalah pengajaran dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang Furusiyah. Furusiyah itu menjadi faris, menjadi orang yang jagoan, menjadi orang yang pandai menunggang kuda, orang yang punya ketangkasan. Maka ini adalah pengajaran dari Umar bin Khattab berkenaan dengan masalah ketangkasan badan. Wa tamrinun lil badni ala tabadzul wa adami rafahiyah, dan tamrin, dan supaya kaum muslimin melatih badan sehingga badan itu dan tabadzul bisa digunakan untuk berbagi, memberi manfaat untuk banyak orang, dan badan itu tidak dibuat santai. Wa tana'um, dan bernikmat-nikmat sehingga tidak kuat, sehingga lemesan, luyunan, ya, mudah loyo. Karena apa? Tidak dilatih. Kemudian Umar mengingatkan untuk kepada orang-orang Arab dalam hal ini untuk komitmen dengan pakaian waladi Ismail, anak keturunan Ismail bin Ibrahim. Maka beliau perintahkan untuk bil itizar, untuk kemudian memakai izar, wal irtidak, memakai rida, wal intial, dan pakai sandal. Demikian juga di antara yang dipesankan adalah untuk ilqa'il khifab, untuk membuang khuf dan sepatu, dan diperintahkan untuk jalan nyeker tanpa alas. Tujuannya apa? Supaya kaki terbiasa bersentuhan dengan tanah yang panas, tanah yang dingin, sehingga kaki itu tata solab, jadi kuat, wa taqwa, dan kuat ala dafi adahuma, terhadap gangguan panas dan dingin. Ya, beliau katakan, fattaziru, ndaklah kalian pakai izar, wartadu, ndaklah kalian pakai rida, wan ta'alu, dan ndaklah kalian pakai na'al, pakai sandal, dan buanglah khuf. Nih, maka yang dimaksud dengan membuang khuf di sini, ya, perintah untuk kadang nyeker, sebagaimana dalam hadis yang lain, Nabi sampaikan bahasanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahasanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk kadang nyeker, kadang tidak beralas kaki. Tujuannya adalah untuk supaya tidak ketergantungan, supaya kaki itu tidak terlalu lembut, terutama untuk laki-laki. Jadi perlu diketahui, maka surat Umar ini ditujukan untuk laki-laki. Jangan sampai laki-laki kok kemudian kakinya lembut seperti kaki wanita. Nah, ya, panas sedikit kemudian ketemu tanah panas sedikit saja sudah loncat-loncat. Nah, tidak layak itu laki-laki, bukan laki-laki seperti itu. Nah. Nah, karena itu maka kadang-kadang ya, nyekerlah ya, dan panas-panas ya, kaki di dibuat akrab dengan lingkungan ya, kadang ini apa mungkin jalan yang tidak halus kemudian banyak ya, batunya dan semacam itu. Wa alqu as-sarawila, dan singkirkanlah celana. Jadi Ibnu Qayyim mengomentarinya istirna'an anha bil uzri karena sudah cukup dengan izar. Yang izar adalah zil Arab, adalah pakaian orang Arab. Wa alaikum bilibasi abikum Ismail. Dan tidaklah kalian berpakaian dengan pakaian ayah kalian yaitu Ismail, kata Ibnu Qayyim, maka ini dalil menunjukkan bahasa pakaian Ismail adalah izar dan rida. Izar dan rida itu pakaian Ismail. Sehingga sarawilat itu bukanlah pakaian asli dari orang Arab. Dan di sini kita jumpai celana panjang itu sarawilat, bentuk mufradnya sarawil. Bentuk jamaknya sarawilat. Bentuk mufradnya adalah sarawil. Dan di antara kemudian kesalahan berbahasa adalah kosakata sirwal. Sirwal tidak ada dalam bahasa Arab. Nih, sirwal itu tidak ada dalam bahasa Arab. Itu bahasa karangan orang. Nah, itu bahasa karangan orang, celana, kemudian bentuk mufroknya sirwal, itu karangan. Itu adalah bahasa yang infiltrasi, dimasukkan ke dalam bahasa Arab padahal bukan. Celana panjang, bentuk mufroknya dalam bahasa Arab adalah sarawil. Jamaknya sarawilat. Kemudian, wa iyyakum tanaum, dan hati-hatilah kalian dengan tanaum. Baik laki-laki, ya, jangan kalian menjadi orang yang memberikan kenikmatan pada badan, ya, sehingga badan itu menjadi lembut. Badan laki-laki kok lembut? Itu bukan laki-laki. Badan laki-laki itu keras, kemudian badan laki-laki itu kuat. Ya. Lembut itu biar untuk wanita. Ya, biar lembut untuk wanita. Laki-laki jangan demikian. Ya. Maka iyyakum wa tanaum. Maka hati-hatilah kalian dengan memberikan terlalu berlebihan dalam memberikan kenikmatan pada badan dan fisik, sehingga badan laki-laki itu jadi badan yang lembut. Wazil ajam, dan hati-hatilah kalian dengan pakaian non-Arab, maksudnya dalam hal ini adalah pakaian non-Muslim, yaitu pakaian khas. Ya, berkenaan dengan tanaum, laki-laki yang kemudian terlalu memanjakan, nah mungkin lebih tetap. Ya kumat tanaum, janganlah kalian terlalu memanjakan badan. Terlalu memanjakan badan. Karena kata Ibnul Qayyim, fa'ina tana'um yukhanis an-nafsa. Maka memanjakan badan itu membancikan jiwa laki-laki. Laki-laki itu jadi banci dimulai dari memanjakan badan. Badannya badan lembut, itu awal kebancian. Itu badan yang lembut, laki-laki badannya lembut. Wayaksibuha al-unuthah. Dan memanjakan badan, kata Ibnu Qayyim ketika menjelaskan iyyakum tanaum, itu menyebabkan keperempuanan. Laki-laki jadi perempuan ketika badannya dimanjakan. Laki-laki badannya tidak keras, tidak kuat. Ini awal homo, kan? awal mukhannas, ya. Orang yang homo itu berawal dari memanjakan laki-laki yang memanjakan badan, memanjakan fisiknya. Ya. Maka nasihat untuk perempuan, ya, jangan sukai laki-laki yang kemudian lemah lembut, kok lemah lembut. Jangan laki-laki yang sukai laki-laki yang lemah lembut badannya. Ya, sukailah laki-laki yang badannya keras, badannya kuat. Yaksibuha al-unutha, karena memanjakan badan itu menyebabkan menghasilkan sifat perempuan pada laki-laki. Wal kasal, dan menyebabkan malas. Malas, panas sedikit enggak mau. Panas sedikit enggak mau, terik sedikit enggak mau, berkeringat sedikit enggak mau. Ini laki-laki yang memanjakan dirinya. Sehingga wayakunu sahibu ahwaja ma yakun ila nafsihi. Sehingga dirinya itu sangat membutuhkan badannya sendiri. Gimana mau melindungi istri, gimana mau kemudian melindungi anak dan seterusnya. Oh, dia butuh sangat bergantung pada dirinya sendiri. Wa ma atharahu man aflaha. Dan orang-orang yang beruntung tidak akan memilih semacam ini. Kemudian tentang zil al-ajam, tentang pakaian ajam, komentar Ibn al-Qayyim, adun pakaian ajam, maka karena menyerupai dalam tampilan lahiriah itu mendorong pada muwafaqah, kecocokan dalam, kecocokan dari sisi batin. Dalilnya adalah syariat, akal sehat, dan realita. Oleh karena itu, maka syariat bilman'i melarang tasabuh dengan orang kafir, tasabuh dengan hewan, tasabuh dengan setan, tasabuh dengan laki-laki menyerupai perempuan, demikian juga menyerupai al-a'rab, wakulu nakisin, dan semua makhluk yang tidak sempurna. Ya, kemudian, oleh karena itu supaya tidak jangan memanjakan badan, pesan Umar bin Khattab, alikum bisamsi, ndaklah kalian kepanasan. Ndaklah laki-laki itu tahan banting dengan panas. Cuma kemudian 5 menit kemudian sudah mau setengah pingsan. Nah, ini bukan badan laki-laki. Nah, 5 menit dijemur pakai sinar matahari sudah setengah pingsan, 10 menit pingsan. Nah, ini bukan badan laki-laki. Alaikum bisyams, laki-laki, kalian perlu berlatih untuk tahan dengan terik panas sinar matahari. Jadi punya badan yang kuat. Fa innaha hamamul arab, karena ini hamam itu pemandian air panas, yang itu pada asalnya tidak dikenal oleh orang Arab. Ini menghangatkan badan dengan bentuk pemandian air panas itu tidak dikenal oleh orang Arab. Di masa Nabi kaum muslimin tidak mengenalnya. Baru kemudian ketika mereka menaklukkan Persia dan Romawi, kemudian para sahabat mengenal adanya hamam, pemandian air panas. Ini. Maka kata Umar bin Khattab, berjemur di terik sinar matahari itu hamamnya asli orang Arab. Itu hamamnya asli orang Arab. Menghangatkan badan pakai sinar matahari, dengan beraktivitas di bawah terik sinar matahari, nah itu hamam aslinya orang Arab. Bukan hamam dalam artian pemandian air panas atau air hangat. Kemudian Umar mengatakan, wa tama'dadu. Maknanya kata Ibn al-Qayyim, tama'dadu ini ilzamu al-ma'addiyah. Ini dari kata-kata ma'addiyah. Ini enggak ada di kamus ini, kalau enggak membaca perkataan Ibn al-Qayyim kerepotan itu. Wa tama'dadu itu dari kata-kata ma'addiyah. Sehingga tama'da itu artinya adalah kalian komitmen dengan ma'adiyah. Ma'adiyah itu siapa? Nama orang. Wa ya'adatu ma'ad ibn Adnan. Ini dari nama orang namanya ya, Ma'ad. Ternyata Sid Ma'ad ibn Adnan. Dan siapa itu? Nenek moyangnya orang Arab. Oleh karena itu orang Arab disebut dengan juga keturunan Adnan. Adnaniyun itu orang Arab. Karena mereka adalah keturunan Ma'ad ibn Adnan. Maka hendaklah kalian komitmen dengan budaya nenek moyang kalian, wahai orang Arab. Itu budaya Ma'ad ibn Adnan fi akhlaqihi wa ziyihi wa furusiyatihi wa af'alihi. Dalam masalah perilaku, dalam masalah pakaian, dalam masalah furusiyah, kemampuan untuk berkuda, wa af'alihi, dan dalam berbagai macam tindakan. Wa khshawshanu, dan kasarkanlah badan kalian, wahai para laki-laki. Laki-laki, kata Umar, harusnya badannya kasar. Jangan kemudian bertelapak kaki lembut. Kemudian ininya lembut, apa serba lembut. Hatinya lembut tidak apa-apa. Namun kalau badannya lembut, itu jelek untuk laki-laki. Oleh karena itu, irsyau syanu. Maka kasarkanlah badan kalian. Meskipun hatinya lembut. Namun laki-laki badannya kasar. Maknanya kata Ibnul Qayyim, ta'atau mayujibul khusyunah wa yusallibul jisma. Maka lakukanlah aktivitas-aktivitas yang menyebabkan khusyunah, badan itu kasar, sehingga dan kasar di sini wa yusallibul jisma. Menguatkan, mengeraskan badan. Wa yusabbiru alal har wal bard. Sehingga badan kalian adalah, badan kalian para laki-laki adalah badan yang sabar menghadapi terik sinar matahari, dan badan yang kuat menghadapi dingin. Wa ta'ab, dan kuat dengan, dan terbiasa dengan badan yang terbiasa dengan capek, capek fisik. Angkat-angkat, gotong-gotong, dan mikul-mikul, nyeret-nyeret. Nah, itu ya, gotong royong dengan berbagai macam aktivitas fisiknya. Nah, kala itu yang perlu kalian lakukan. Wal masyak, sehingga badan kalian adalah badan yang sabar untuk menghadapi kesusahan. Karena seorang laki-laki qad yahtaju ila nafsihi. Terkadang dia membutuhkan kemampuan fisiknya. Dan dia jumpai ternyata fisiknya adalah fisik yang keras, fisik yang kasar, yang kuat dan bersabar. Mala yajiduha, maka dia bisa menolong dirinya. Satu pertolongan yang tidak bisa diberikan oleh orang yang sahibutana'um, orang yang memanjakan badannya. Watarofuh, dan memanjakan badannya. Nah, laki-laki yang kemudian memanjakan badan, kata Ibnul Qayyim, bal yakunu atbu ilaihil asra'. Bencana itu lebih cepat menimpa dirinya. Kemudian wa ikhlauliqu, dan pantaskalah diri kalian. Maknanya kata Ibnul Qayyim, siapkanlah diri kalian dan siapkanlah fisik kalian untuk menghadapi apa yang ingin ditimpakan kepada kalian. Jadilah kalian orang-orang yang pantas dan pantas untuk melakukannya. Pantaskalah diri kalian. Seandainya perlu ada hal-hal yang membutuhkan kemampuan fisik, siapkanlah diri kalian dan pantaskanlah. Waqta'u ar-raqba, putus dan buanglah pelana kuda. Maka jadilah kalian orang yang pintar nunggang kuda tanpa pelana. Itu lelaki sejati. Kalau masih pakai pelana, itu baru setengah laki-laki. Kan? Lelaki sejati itu pandai berkuda tanpa pelana. Buang itu pelana. Buang itu pelana kuda. waqta'a araqba. Maka kata Ibnu Qayyim, inna ma amarahum bidzalik, Umar bin Khattab berpesan demikian supaya tidak terbiasa menunggang pelana, daiman terus menerus. Maka Umar ingin ayu awidahum arukuba bila rukbin. Hendaknya para laki-laki itu terbiasa menunggang kuda tanpa pelana. Wa ayanzu alal khayli nazwan. Sehingga yanzu alal khayli nazwan, loncat-loncat di atas kuda. Ya tentu kemudian kalau kemudian tanpa pelana ya badan tentu juga loncat-loncat di atas punggung kuda. Itu kata Umar demikian. Irmau al-ghar, kemudian warmu al-arrad, dan memanahlah. Arrad sasaran panah. Amarahum, maka Umar bin Khattab, kata Ibn al-Qayyim, memerintahkan mereka supaya yang jadi maksud pokok mereka dalam memanah adalah tepat mengenai sasaran. La al-bu'du, bukan cari jauhnya, namun cari ya, titisnya, tahu ketepatan untuk ya, mengenai ya, sasaran. Wahada huwa maksud ramyi, dan inilah maksud dari memanah. Walihada inna matakunu al-munadalah alal isobah la alal bu'di. Oleh karena itu, maka lomba memanah itu hendaknya yang ditekankan adalah al-isobah, ketepatan mengenai sasaran anak panah. La alal bu'di, bukan jauhnya jarak dari dari target, dari sasaran, namun ketepatan dalam memanah itulah yang jadi nilai pokok dalam lomba memanah. Wanzu wanzun nazwan, dan melompatlah kalian, dan laki-laki punya kemampuan lompat, lompat jauh, lompat tinggi, nah, itu keterampilan fisik laki-laki. Ya, kalau perempuan nggak bisa lompat, ya wajar. Dia memang cocoknya lembut, lembut fisiknya, lembut hatinya. Kalau laki-laki cukup lembut hatinya, namun jangan lembut fisiknya. Al-hadis dan seterusnya. Ya, kemudian tsanian yang kedua berkenaan dengan masalah pakaian ketat ya, dan terbuka. Maka tentu di pakaian-pakaian tersebut fiha padanya kasfun lil aurat, menyingkap aurat, membuka aurat. Naam, memang aurat perempuan di hadapan sama perempuan dari pusar sampai lutut sebagaimana pendapat jumhur ulama. Akan tapi bukankah pakaian yang sempit sehingga menggambarkan paha, ini berarti aurat. Alaisal qasir yu'adi ilal harka sadidah, bukankah pakaian yang terlalu pendek, terlalu ngepas, yu'adi menyebabkan ilal harka sadidah, pada gerakan yang susah, wal julus, dan ketika duduk menyebabkan tersingkapnya aurat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, layang dirajul ila aurati rajul, maka sesama laki-laki tidak boleh melihat aurat sesama laki-laki, dan perempuan tidak boleh melihat aurat sesama perempuan. Wala yufdi rajul ila rajuli fi thawbin wahid, dan tidak boleh laki-laki yufdi bersentuhan kulit dengan kulit, fi thawbin wahid, yaitu dalam keadaan dia telanjang, fi thawbin wahid, ditertutup oleh satu kain, satu selimut. Maka yang terlarang berdasarkan hadis ini satu selimut dan itu telanjang. Nih, dan karena mentang-mentang ini laki-laki sama laki-laki. Nih. Maka ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Demikian juga la tufdil mar'atu ilal mar'ati fi thawbil wahid. Ya, tufdi ila di sini maknanya adalah bersentuhan kulit dengan kulit. Dan ini terjadi kalau telanjang. Kalau berpakaian tentu tidak terjadi, maka akan tertutup oleh pakaian. Fi thawbil wahid, dan dia dalam satu selimut. Diriatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dalam Sahih Muslim dari Al-Miswar Ibn Makhramah, ya, Al-Miswar mengatakan, aku datang membawa batu yang aku pikul, yang dia adalah berat, dan aku memakai izar yang khafif, yang tipis. Qal, fanhala izari, maka copotlah izarku, sarungku. Dan aku membawa batu dan aku tidak mampu untuk meletakkannya. Hatta balagtu bi ila maudihi, sampai aku bisa membawa batu tersebut ke tempatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kembalilah engkau ke kainmu, ambil kainmu, jangan berjalan sambil telanjang. Kemudian yang ketiga, tidaklah kita lihat pakaian-pakaian ini kecuali dipakai oleh orang yang sedikit rasa malunya atau kemudian tercabut rasa malunya secara total. Tidakkah seorang wanita yang beriman merasa khawatir ketika imannya adalah iman yang lemah? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-haya, rasa malu adalah salah satu cabang iman. Muttafaqun alaih. Atau bahkan imannya itu hilang karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rasa malu dan iman itu kurina jami'an, keduanya diikat bareng. Jika hilang salah satu, maka hilang yang lain. Diatkan oleh Al-Hakim dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-haya'u minal iman, rasa malu bagian dari iman, dan iman itu di surga. Wal bada' minal jafa, dan bada artinya adalah al-fushu fil kalam, adalah perkataan yang menjijikkan, perkataan yang yang keji, yang jelek. Dalam minal jafa, jifa di sini maknanya adalah khilaful birri, lawan kata dari kebaikan. Wal jafa finnar, dan jafa itu di neraka. Diatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan betapa indah ucapan seorang penyair, tidak ada pencegah yang mencegah seorang wanita semisal mayazi'u al-fatata, semisal yang mencegah seorang wanita, seorang gadis, sianatan wahayaan, karena menjaga diri dan malu. Maka jika rasa malu tuhtaqat astaruhu, telah robek kordennya, fa'alal afaf minal fatati al-afa, maka menjadi kewajiban wanita menjaga kehormatan, minal fatati, dari para gadis, alafa, untuk menjauhinya. Kemudian berkenaan dengan pakaian-pakaian wanita yang buka-bukaan dan ketat, ada bikathimnan nisa, ini mengantarkan banyak wanita untuk membelanjakan harta dalam jumlah yang sangat besar dalam rangka tanwi, variasi dalam memiliki pakaian-pakaian semacam ini. Saya Soleh Fauzan ditanya tentang orang yang mengatakan bihujati dengan alasan bahasanya Allah suka melihat dampak nikmatnya pada hambanya, sebagian perempuan membelanjakan harta dalam jumlah yang besar untuk urusan pakaian dan perhiasannya. Apa komentar Anda tentang hal ini? Maka jawaban beliau hafizullah ta'ala, Man, orang yang siapa saja yang Allah berikan padanya harta yang halal, maka Allah telah berikan kepadanya nikmat yang wajib dia syukuri. Dan mensyukuri nikmat harta bentuknya bersedekah, kemudian memberikan, memenuhi kebutuhan badan berupa makan dan berpakaian tanpa boros dan sombong. Dan adapun apa yang dilakukan oleh sebagian wanita yang mughalat berlebih-lebihan dalam membeli pakaian, wal ikthar minha, dan memperbanyak pakaian tanpa ada kebutuhan, non semata-mata mubahah berbangga-bangga, ya, wa musayyaratil, dan mengikuti ma'arid akmisah, toko-toko pakaian dalam iklan-iklannya. Kullu dhalika, itu semua adalah di antara bentuk al-israf, boros, wa tabdhir, dan membuang-buang harta yang terlarang. Serta ini bentuk itu atul mal, membuang-buang harta. Maka menjadi kewajiban muslimah untuk bersikap iktidal proporsional dalam masalah ini, wal ibtiad, dan menjauhkan diri dari tabarut, bertandan dan bersolek di untuk umum, dan berlebih-lebihan dalam berhias, khususan lebih-lebih saat keluar rumah. Allah Ta'ala berfirman, wala tabarut sya tabarut jal jahiliyatil ula, janganlah kalian tabarut sebagaimana jahiliyah terdahulu. Dan Allah Ta'ala firmankan, katakanlah bagi wanita-wanita yang beriman, supaya mereka menundukkan sebagian penglihatan mereka dan menjaga kemaluannya, dan janganlah menampakkan sisi penarik pada dirinya, illa ma dhahara minha, kecuali apa yang nampak. Dan sampai firman Allah Ta'ala, wala yadribna, janganlah wanita memukulkan kakinya supaya diketahui apa yang dia sembunyikan berupa perhiasan, yaitu gelang kaki. Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Dan ingat bahasanya harta yang digunakan untuk belanja pakaian itu akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat, dari manakah mendapatkannya dan untuk apa pembelanjaannya. Kemudian yang kelima, di samping pakaian ini, pakaian yang terbuka dan menyerupai pakaian di luar Islam, pakaian-pakaian khas orang kafir yang buka-bukaan, kita lihat orang yang memakainya fil ghalib biasanya berada dalam puncak ujub dan tertipu dengan dirinya dan pakaiannya dan bangga dengan pakaiannya. Terdapat dalam kitab Sunan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memakai pakaian suhrah, pakaian untuk mencari daya tarik orang lain, boleh jadi dengan modelnya atau yang lain, memakai pakaian suhrah di dunia, maka Allah akan memberikan padanya pakaian kehinaan pada hari kiamat. Dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat darah semut kecil berupa kesombongan. Ada seorang yang mengatakan, wahai Rasul, gimana dengan orang yang ingin pakaiannya bagus dan sandalnya bagus? Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah zat yang Maha Indah dan menyukai penampilan fisik lahiriah yang indah. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ayyadul haq, menolak kebenaran, wahti korona, dan merendahkan manusia. Kemudian sejumlah nasihat ulama tentang masalah pakaian-pakaian ketat dan terbuka. Pertama adalah perkataan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan, aku berpandangan hendaknya kaum muslimin tidak insaqalarut, di balik, di belakang, mengikuti mode maudah, mode berbagai macam jenis pakaian, alati tarintu ilaina, yang datang kepada kita dari diimpor dari sini dan situ. Yang banyak dari mode-mode tersebut tidaklah yatala'am bersesuaian dengan pakaian islami, yang sifat khas dari pakaian islami untuk wanita adalah menutup yang sempurna bagi wanita. Maka aku ingatkan bahaya pakaian yang qasirah, yang pendek, yang sempit sekali, atau yang tipis, yang transparan. Famin dalika, dan di antara hal tersebut adalah bantalun, celana yang ketat. Fa innahu, karena celana yang ketat tersebut itu mendeskripsikan bentuk rijalil mar'ah, kaki seorang wanita, demikian juga perutnya, pinggangnya, dan buah dadanya dan yang lainnya. Oleh karena itu maka orang yang memakainya termasuk dalam hadis yang sahih, ada dua jenis penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu sekelompok orang yang membawa cambuk sebesar atnabil bakar, ekor-ekor sapi yang mereka pakai untuk mukuli orang perempuan yang berpakaian namun telanjang, mumilatun ma'ilat, yang mencondongkan, yang mengajak orang lain untuk mengikuti jejaknya, dan dia adalah juga orang yang condong dan menyimpang dari agama, kepala mereka dibesarkan dengan kundi dan yang lain, sebagaimana puntung unta yang punuknya itu suka miring-miring. Mereka tidaklah masuk surga dan tidak mendapatkan baunya, padahal baunya dijumpai dari perjalanan sekian dan sekian. Maka nasihatku untuk para wanita muslimah dan para laki-lakinya, para suaminya, untuk bertakwa pada Allah Azza wa Jal, dan adalah antusias untuk memilih pakaian yang sesuai dengan Islam, yang punya sifat khas menutup. Janganlah mereka buang harta mereka untuk iktina memiliki pakaian-pakaian semacam ini. Wallahul muwafiq. Kemudian khusus untuk wanita, Ibn Utsaimin ditanya, wahai Ibn Utsaimin, alasan mereka bahasanya celana bantal tersebut adalah longgar, lapang, sehingga itu menutup. Maka Ibn Utsaimin mengatakan, hatta meskipun itu longgar, fatfadun lapang. Maka li'ana tamjizaki, karena atau tamjizaka rijlun an rijlin yakunu bi syai'un min adami syatri, karena terpisahnya kaki kiri dengan kaki kanan, maka ini ada padanya sedikit unsur ada musatri, kurang menutup. Ila akhirihi, dari demikian perkataan saya Muthaymin. Kemudian perkataan para ulama yang duduk di lajnah da'imah setelah muqaddimah, kemudian waba'tu faqad kanat nisa'ul mu'minin, adalah wanita-wanita beriman di awal Islam, mereka telah sampai pada puncak kesucian wal ifah dan terjaganya kehormatan, rasa malu, hasmah dan malu. Dan ini adalah dikarenakan keberkahan iman kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Maka para wanita di masa itu, mereka memakai pakaian yang menutup. Tidaklah dikenal dari mereka, tidaklah diketahui dari mereka takasyub, membuka-buka aurat, tabadul, dan berbagi aurat. Ainda istima'ihinna, ketika wanita kumpul dengan sesama wanita atau dengan mahramnya. Wa ala hadhi sunnah al-qawimah, dan di atas sunnah yang lurus ini berjalanlah praktek nisa'ul ummah, wanita di tengah-tengah umat ini, walilhamdu, abad demi abad sampai masa yang dekat. Fadarola fi kathiminan nisa, maka masuklah kepada banyak wanita apa yang masuk berupa kerusakan dalam masalah pakaian dan perilaku, karena banyak sebab yang ini bukan topik untuk membahasnya. Wanadar, dan menimbang banyaknya istiftaat, permintaan fatwa yang disampaikan ke lajnah da'imah halil buhus ilmiah wal ifta, tentang batasan pandangan wanita dengan semua wanita, dan pakaian yang wajib dipakai oleh wanita, maka lajnah Tubayin menjelaskan pada umumnya wanita-wanita yang beriman, wajib atas wanita untuk berakhlak dengan akhlak rasa malu, yang Allah, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya bagian dari iman dan salah satu cabang iman. Dan di antara bentuk rasa malu yang diperintahkan menurut syariat dan kebiasaan adalah wanita yang memilih pakaian yang menutup, kemudian memiliki rasa malu dan berakhlak dengan akhlak yang menjauhkannya dari sumber-sumber fitnah dan sumber-sumber ribah, sumber-sumber mencurigakan, yaitu tempat-tempat dan perilaku-perilaku yang mencurigakan. Dan zahir ayat Al-Quran menunjukkan bahwa wanita tidak boleh menampakkan pada sesama wanita kecuali apa yang dia nampakkan di hadapan sesama mahramnya, yaitu bagian tubuh yang jaratil adah, kebiasaan telah berlaku nampaknya tubuh, bagian tubuh tersebut di rumah dan saat halatil mihnah, saat beraktivitas dan bekerja, yaitu tentunya adalah mawadi al-wudu yang biasa terbuka ya, oleh wanita ketika di rumah, ketika beraktivitas adalah anggota wudunya, leher ke atas, kemudian tangan sampai siku, kemudian sedikit dari telapak kakinya. Ini kata Lajnah, ini adalah aurat yang boleh, bagian tubuh yang boleh dinampakkan oleh seorang wanita di depan sama, sesama mahramnya, demikian juga di depan sesama wanita. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat yang ke-31. Ini yang jadi dalil yang boleh dinampakkan kepada sesama wanita sama persis dengan apa yang boleh dinampakkan kepada mahram. Wa idza kana hadza huwa nasul Qur'an, jika inilah nas Al-Qur'an dan inilah yang ditunjukkan oleh sunnah, maka inilah juga yang dipraktikkan oleh para istri Nabi, para istri para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari wanita-wanita dari umat ini sampai zaman ini. Wa majaratil adat, dan apa yang jadi kebiasaan untuk tersingkap yang telah disebutkan dalam ayat di atas, inilah apa yang nampak dari wanita ghaliban biasanya saat di rumah dan saat beraktivitas, yang sangat sulit bagi si wanita untuk menjaga diri darinya, yaitu tersingkapnya kepala, tentu leher dan kepala, kemudian tangan dan leher, kemudian dua telapak kaki. Nah, ini yang boleh dinampakkan oleh seorang wanita di hadapan mahramnya, bapaknya, kakak lakinya, maka cuma leher dan kepala. Kemudian adapun dada, ya maka tidak boleh. Maka jika pakai kaos yang kemudian rendah bukaannya, maka tidak boleh. Atau kemudian pakai kemudian celana pendek di bawah lutut, untuk wanita tidak boleh. Meskipun di rumah dilihat bapaknya sendiri, dilihat kakaknya sendiri, di satu hal yang tidak diperbolehkan. Yang boleh dinampakkan kepala, tangan, leher dan telapak kaki. Amat tawasu, adapun berlonggar-longgar dalam masalah takasyuf, dalam membuka badan, maka di samping alawatan, di samping itu tidaklah didukung, tidak terdapat dalil yang membolehkannya, dalil dari Quran dan Sunnah, maka hal tersebut juga adalah jalan lifitnatil mar'ah, wanita itu menimbulkan godaan pada lawan jenis dan tergodanya sejumlah laki-laki dengan wanita, atau sejumlah iftinan biha min banati jinsiha, tergodanya sesama wanita dengan sesama wanita. Wa hadza mawjudun bainahunna, dan ini satu hal yang real terjadi di antara wanita, wanita yang tertarik dengan sesama wanita, dan di antara sebabnya adalah karena dan tidak lagi punya rasa malu ketika berada di antara sesama wanita, buka-bukaan, longgar dalam buka-bukaan. Wafi, demikian juga dalam perbuatan ini terdapat keteladanan yang jelek untuk wanita-wanita yang lain. Di samping hal ini terdapat unsur menyerupai wanita-wanita kafir, menyerupai baroya para pelacur, yang mereka adalah para pelacur ini al-majinat fi libasihinna, tidak punya rasa malu dalam pakaiannya. Itu ciri khas pelacur. Dan terdapat hadis yang valid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyampaikan, siapa yang menjumpai sekelompok orang maka dia bagian dari mereka. Diriatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr, sunnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Abdullah bin Amr memakai pakaian yang mu'asfar, yang merah, yang celupan yang menghasilkan warna merah. Maka Nabi menegur Abdullah bin Amr dengan mengatakan, ini adalah pakaian khas orang kafir, janganlah engkau memakainya. Dan saya Muslim juga Nabi SAW menyampaikan, ya, tadi hadis yang telah kita baca tentang dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah Nabi lihat. Yang dimaksud dengan khasiat ariyat, berpakaian namun telanjang, itulah wanita yang memakai pakaian namun tidak menutupi dirinya. Maka dia berpakaian, namun hiya fil haqiqah, pada hakikatnya dia telanjang. Demikian juga yang kedua, berpakaian namun telanjang adalah wanita yang memakai pakaian yang tipis, yang sehingga nampaklah kulitnya, oh ini kulitnya hitam atau bukan, terlihat dari balik pakaian, itu tolak ukur tipis. Kemudian yang ketiga, berpakaian namun telanjang adalah pakaian yang sempit, yang menampakkan potongan-potongan, lekuan-lekuan badan, atau pakaian yang pendek yang tidak bisa menutupi sebagian anggota badan. Maka satu hal yang muta'ayyan, satu hal yang fardu ain atas setiap wanita muslimah untuk komitmen dengan petunjuk atau dengan perilaku yang itu dipraktekkan oleh ibunda orang-orang yang beriman dan istri para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari wanita-wanita saleh umat ini. Oleh karena itu, hendaknya wanita muslimah antusias untuk memakai pakaian yang menutup dirinya, yang menunjukkan rasa malunya. Fadhalika, maka hal tersebut lebih menjaga dari sebab-sebab fitnah dan dalam rangka melindungi diri dari hal yang membangkitkan, tuthiru membangkitkan, da'awi faktor pendorong, bangkitnya hawa nafsu yang menjumuskan dalam perbuatan keji, lesbi misalnya. Kama yajibu, sebagaimana wajib atas wanita-wanita muslimah untuk mewaspadai al-wuku' terjumus dalam apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya berupa memakai pakaian-pakaian yang menyerupai wanita kafir wal-akhirat dan wanita-wanita pelacur dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya dan berharap pahala dari Allah dan khawatir dengan siksaannya. Demikian juga wajib atas setiap laki-laki untuk bertakwa kepada Allah fi man tahta wilayatihi minan nisa, untuk memperhatikan wanita yang di bawah kewaliannya. Jangan biarkan mereka memakai pakaian yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, minal albisa al-khali'ah, yaitu pakaian-pakaian yang terbuka, al-kasyifah terbuka, al-fatinah yang menggoda. Dan tidaklah seorang laki-laki menyadari bahasanya dia adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyat, dalam hal ini wanita yang dia pimpin. Kita mohon pada Allah agar Allah perbaiki keadaan kaum muslimin dan berikan hidayah kepada kita semua untuk meniti jalan yang lurus. Innahu sami'un qaribum mujib. Sesungguhnya dia Maha mendengar, dekat dan menjawab doa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Kemudian Sasal Al-Fauzan juga ditanya tentang hukum wanita memakai pakaian yang pendek di hadapan anak laki-lakinya sendiri. Maka jawaban beliau, tidaklah boleh bagi wanita untuk memakai pakaian yang pendek meskipun di depan anak laki-lakinya dan mahramnya. Tidak boleh bagi wanita membuka saat di depan mahram kecuali yang biasa terbuka. Biasa terbuka manakala beraktivitas di rumah, yang itu adalah bagian badan yang tidak menimbulkan fitnah. Boleh pakai pakaian yang pendek, namun cuma di depan suaminya saja. Kemudian Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala ditanya tentang sebagian wanita yang memakaikan pakaian pada anak perempuan yang masih kecil, pakaian yang pendek, sehingga tersingkaplah betisnya, betis si anak kecil tadi. Jika kami nasihati ibu-ibu semacam ini, maka mereka mengatakan, dulu kami juga memakai pakaian semacam ini, minkoblu dulu, walam yaduruna dhalika ankebarna, dan itu tidaklah membahayakan kami setelah kami dewasa. Fama ra'yukum fi dhalika, apa tanggapan anda, pendapat anda tentang hal ini? Maka Syaikh Utsaimin mengatakan, pandangan pribadi saya, yang boleh jadi ada pandangan yang lain, tidaklah sepatutnya seorang untuk memakaikan anak perempuannya pakaian semacam ini meskipun dia masih kecil. Lianna, karena anak perempuan kecil ini jika terbiasa dengan pakaian terbuka, baqiyat alaihi, maka itu akan awet pada dirinya, maka dia akan awet dengan pakaian semacam itu, dan dia akan meremehkan pakaian semacam itu. Tidak menganggapnya sebagai masalah besar dan gawat. Adapun jika dia telah terbiasa dengan rasa malu sejak kecilnya, maka anak perempuan kecilnya akan terbiasa dengan kondisi ini manakala dewasanya. Dan yang aku nasihatkan kepada para akhwat muslimah untuk meninggalkan pakaian-pakaian ahlil kharid min ada'idin, pakaian-pakaian luar negeri yang berasal dari musuh-musuh agama. Tidaklah mereka biasakan anak perempuan mereka dengan pakaian yang menutup, dan membiasakan anak perempuannya untuk memiliki rasa malu, karena rasa malu bagian dari iman. Ya, namun perlu diketahui, hampir-hampir di Arab Saudi tidak ada pakaian perempuan anak kecil yang kemudian yang menutup. Ya, rata-rata yang ada di pasar, ya, di mal-mal, di toko-toko pakaian, ya, pakaian-pakaian yang terbuka. Maka nasihat ulama kalah dengan pasar, kondisi pasar. Sehingga orang-orang baik-baik di sana kemudian banyak yang terkagum-kagum dengan sebagian orang Indonesia yang ngimpor pakaian untuk anaknya, kemudian pakaiannya menutup, ada kerudung untuk anak, tidak ada kerudung kecil untuk anak di Saudi. Kerudung kecil untuk anak perempuan, untuk anak TK, tidak ada di Saudi. Di toko tidak ada. Maka kemudian sebagiannya pada titip, ini minta tolong nih, kalau kamu minta kirim pakaian dari Indonesia, saya juga ini titip sekalian beli. Banyak orang-orang yang baik-baik di Saudi yang seperti itu, karena di pasar tidak ada. Di pasar tidak ada, ibunya tidak bisa jahit, selesai sudah kan. Ya, maka kemudian punya kenalan orang-orang Indonesia yang baik-baik, yang kemudian punya anak, kemudian memakaikan kerudung kecil, kemudian pakaian yang panjang, rok panjang, long dress untuk anak kecilnya, anak-anak yang kecil, kemudian sekalian titip untuk beli. Ya, maka dalam masalah ini, maka nasihat ulama itu tidak digubris oleh pasar. Ya, demikian wassalallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.